Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، بارك الله Assalamualaikum. Setelah kita mulai pada pertemuan yang lalu pembahasan mengenai wudu. Jadi untuk pembahasan wudu ada syarat-syarat, fardu-fardu, dan sunnah-sunnah. Mengenai syarat-syarat wudu ada 8, telah kita baca kemarin. Islam, berakal, tamyiz, niat, air yang digunakan suci, air yang digunakan mubah, kemudian apa? Didahului istinja atau istijmar, kemudian menghilangkan sesuatu yang menghadangi sampainya air kepada kulit. Kemudian fardu-fardu wudu telah kita mulai pula, ada 6. Yang pertama, membasuh wajah, ya, membasuh seluruh wajah, termasuk diantaranya berkumur dan menghirup air ke hidung, matmadah dan istinsyak. Dan yang kedua, membasuh tangan sampai siku, termasuk siku. Kemudian yang ketiga, mengusap seluruh kepala, termasuk kepala 2 telinga. Sampai situ ya. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Qala al-muallif hafizahullah, warabi'u, yang keempat, ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Artinya mata kaki ikut dibasuh. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ini HP siapa? Ini HP siapa? Ada yang menghubungi ya? Kalau penting ya. Jadi, dan kaki kalian sampai mata kaki. Wa ila bimakna ma'a. Ila bimakna ma'a. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Kemarin telah kita singgung, ila bisa bermakna batasan, yang berarti tidak ikut dibasuh. Bisa bermakna apa? Ma'a, yang itu berarti ikut dibasuh. Nah, ila bermakna ma'a, ila bermakna ma'a, bersama. Kenapa kita bisa memaknakan ila dengan ma'a, padahal bisa bermakna ini dan itu? Wadzalika lil ahadits al-waridati fi sifatil wudu. Kita memaknakan ilah dengan ma'a yang demikian itu karena adanya hadis-hadis yang datang mengenai tata cara wudu. Fa innaha tadullu ala dukhulil ka'baini fil maghsul. Hadis-hadis tersebut menunjukkan atas masuknya kedua mata kaki di dalam yang ikut dibasuh. Hadis tersebut adalah hadis Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim dari Nu'aym bin Abdullah Al-Mujmir. Dia berkata, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yatawaddau, beliau berwudu. Faghasala wajhahu, beliau basuh wajahnya. Faasbaha alwudu'a, beliau sempurnakan wudunya. Thumma ghasala yadahu al-yumna, kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan. Hatta ashra'a fil 'adud, sampai di dalam membasuh tangan tadi, ya, ke permulaan lengan. Di dalam membasuh sampai ke permulaan lengan. Ini menunjukkan apa? Siku ikut terbasuh. Summa yadahu al-yusra, kemudian tangannya yang kiri. Hatta ashra'a fil 'adud, kemudian membasuh tangannya yang kiri sampai, ya, ke permulaan lengan atas pula. Summa masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepala beliau. Summa ghasala rijlahu al-yumna, kemudian beliau membasuh kakinya yang kanan. Hatta ashra'a bis-saq, sampai ke permulaan betis, menunjukkan mata kaki ikut terbasuh. Summa ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra'a bis-saq, kemudian beliau membasuh kakinya yang kiri sampai ke permulaan betis pula. Maka hadis ini menunjukkan ilah di dalam ayat, baik terkait yang tangan ataupun yang kaki, bermakna ma'a. Karena dicontohkan oleh Abu Hurairah ketika membasuh tangan sampai ke permulaan lengan atas, ketika membasuh kaki sampai ke permulaan betis. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, hadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, maka hadis yang datang mengenai sifat wudu menjelaskan bahwa ila bermakna ma'a. Jadi kalau tanpa ada hadis ini, tentu kita akan apa, mengatakan ya, ila bisa bermakna batasan, berarti tidak ikut dibasuh, bisa bermakna ma'a. Masih maksudnya benar. Tapi dengan adanya hadis, ya, menunjukkan bahwa makna ila di dalam ayat adalah ma'a. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sallallahu mengatakan dalam kitab Al-Umm, la a'lamu mukhalifan fi ijabi dukhulil mirfaqaini fil wudu. Aku tidak tahu ada yang menyelisihi di dalam masalah wajibnya kedua siku untuk ikut termasuk dibasuh di dalam wudu. Jadi siku termasuk, demikian pula mata kaki termasuk dibasuh. Itu fardu yang keempat. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, termasuk di dalamnya mata kaki itu sendiri. Qala hafizahullah wal khamisu, dan yang kelima dari fardu wudu adalah at-tartibu, berurutan. At-tartibu, berurutan. Bi an yaghsil al-wajha awwalan thumma al-yadayni thumma yamsahu ar-ra'sa thumma yaghsilu rijlayhi. Berurutan, yaitu dengan dia membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, ya, summa yadayhi, kemudian kedua tangan, summa yamsahu ra'sa, kemudian dia mengusap kepala, summa yaghsilu rijlayhi, kemudian membasuh kedua kakinya. ya. Jadi tertib berurutan, wajah, tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Apa dalil yang menunjukkan bahwa difardukan untuk tertib, untuk berurutan? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bangkit berdiri untuk salat, basuhlah wajah kalian pertama dan tangan-tangan kalian sampai siku, dua, dan usaplah kepala-kepala kalian, tiga, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki, yang keempat. Jadi ayat tadi disebutkan secara ya, ini dulu. Mungkin muncul pertanyaan, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu wawu tidak menunjukkan tartib. Wawu itu tidak memberikan faedah berurutan. Ayat itu kan disebutkan dengan apa? Wawu. Basuhlah wajah dan tangan dan usaplah kepala dengan dan. Kalau dalam bahasa Arab, wawu itu dan tadi tidak memberikan faedah berurutan. Yang penting semuanya dilakukan. Ini dan ini dan ini dan ini. Yang penting semua dilakukan. Kalau dengan wawu. Beda dengan summa. Kalau summa artinya apa? Kemudian. Itu faedahnya tartib. Ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Sementara dalam ayat berarti dengan apa? Dengan wawu. Dengan wawu. Tetapi wallahu a'lam bissawab, meskipun ayat disebutkan dengan wawu yang secara asal yang memang tidak memberikan tertib, tapi pada ayat ini wawu di situ memberikan faedah tertib. Karena adanya qarinah, adanya indikasi yang menunjukkan bahwa wawu di situ memberikan faedah tertib. Jadi kalau asalnya wawu tidak memberikan faedah berurutan, tapi khusus pada ayat ini sini ada qarinah. Ada qarinah, ada indikasi yang dengan itu kita bisa mengetahui bahwa wawu di situ memberikan faedah tertib. Apa itu? Yakni disisipkannya pengusapan. Disisipkannya pengusapan di dalam konteks ayat tadi. Perhatikan, Allah berfirman, faghsilu, basuhlah wujuhakum. Pertama yang dibasuh, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Disisipkan di dalam basuhan ini pengusapan, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Kemudian kembali kepada pembasuhan, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Andaikan wawu di situ hanya faedahnya hanya yang penting kena semua, itu akan dibarengkan yang basuhan-basuhan, kemudian pengusapan. Sehingga akan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain wamsahu birrusi. Selesaikan dulu ya, basuh baru kemudian usap. Ini kalau wawunya itu faedahnya hanya dan semata, tidak memberikan faedah tertib. Tetapi disisipkannya di tengah-tengah konteks ayat ini, perintah usap di antara anggota-anggota yang harus dibasuh. Yang harus dibasuh, wajah, tangan, kaki. Ini harus dibasuh. Basuh itu artinya digebur air. Dialirkan air. Tapi disisipkan di tengah-tengah sini, pengusapan. Ini kalau secara istilahnya keindahan penyusunan kalimat ini jadi nggak indah. Ya, harusnya apa? Selesaikan dulu pembasuhan, kemudian baru apa? Yang diusap. Basuh semua, baru usap. Tapi ternyata disisipkan di sini. Kenapa disisipkan? Tiada lain faedahnya untuk menunjukkan apa? Tartib. Bahwa ini jadi usap dulu, baru kembali basuh. Basuh, usap, basuh. Demikian. Itu qarinah. Jadi walaupun secara asalnya wawu tidak memberikan faedah tartib, tetapi kata ulama, ya, dalam hal ini disebutkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa ada qarinah, ada indikasi yang menunjukkan ayat tadi meskipun dengan wawu, dengan wa, tetapi memberikan faedah tartib. Kemudian qarinah kedua, qarinah pertama tadi disisipkannya pengusapan di tengah-tengah pembasuhan. Qarinah kedua yaitu apa? Dikuatkan dengan praktek Nabi. Praktek wudhu Nabi, bahwa tidaklah Nabi SAW berwudhu kecuali berurutan sebagaimana urutan di dalam ayat. Tidak ternukilkan dari Nabi SAW Rasulullah berwudhu tidak berurutan, tapi pasti berurutan sebagaimana urutan dalam ayat. Wajah, tangan, kemudian disisipkan di situ mengusap kepala, kemudian kembali membasuh kaki. Maka ini indikasi yang kedua yang menunjukkan bahwa memang ayat itu diinginkan dari ayat tadi adalah tertib, yaitu berurutan. Jadi di sana ada ulama yang berpendapat tidak harus berurutan. Allah ada bersuap, harusnya berurutan sehingga termasuk fardu wudu. Yang berpendapat wajibnya berurutan yaitu Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr rahimahumullah. Ini yang berpendapat apa wajibnya berurutan atau tartib. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفيه. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengurutkan wudu di atas tata cara di atas, yaitu seperti dalam ayat. Jadi tadi tidak termungkinkan dari Nabi kecuali beliau berwudunya sesuai urutan ayat. Maka wawu di dalam ayat tadi kita maknakan tartib pula. Waqal, dan Rasul bersabda, hadza wudhu'un la yaqbalu Allahu salatan illa bihi. Ini adalah wudhu, Allah tidak menerima salat kecuali dengannya. Rawahu Ibnu Majah wa ghayruhu. Ini saja hadis tersebut didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Irwa. Tapi intinya tidak teriwayatkan dari hadis Nabi yang menyebutkan sifat wudhu Nabi kecuali beliau urutkan sebagaimana di dalam ayat. Itu fardu yang kelima. Yang terakhir sadisu, fardu yang keenam dari fardu-fardu wudhu, al-muwalatu. Al-muwalat, ya, ini bisa kita terjemahkan beriringan. Jadi di dalam membasuh anggota-anggota wudhu itu beriringan. Setelah ini langsung ini. Setelah ini langsung ini. Setelah ini langsung ini. Tidak dijeda-jeda. Kumur, wajah, habis itu tinggal ngopi dulu ya. Sudah habis, lanjutkan tangan gitu. Tidak boleh seperti itu. Harus muwalat. Beriringan. وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا. يعني pembasuhan anggota-anggota tersebut di atas dilakukan dengan mutawalian, dengan beriringan. بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله. Yaitu tidak memisah ya pembasuhan satu anggota dengan pembasuhan anggota yang sebelumnya. Tidak memisah di dalam membasuh satu anggota dengan pembasuhan anggota yang sebelumnya. Tidak dipisah, tapi langsung beriringan. بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. Tetapi dia iringi, dia ikutkan pembasuhan satu anggota yang satu, ya, diikutkan dengan anggota yang berikutnya sesuai yang memungkinkan. Nah, ini muahan, intinya beriringan terus begitu, tidak dipisah. Nah, tapi di sana tentu ada kadarnya. Kadar dikatakan kapan itu masih dalam koridor beriringan dan kapan sudah tidak. Ulama menjelaskan batasannya yaitu ya, jangan sampai anggota yang sebelumnya mengering. Jangan sampai anggota yang sebelumnya apa? Mengering. Untuk kondisi suhu dan cuaca normal. Untuk suhu dan cuaca yang normal. Maksudnya kalau disela-selai tetapi tidak sampai mengering itu masih boleh begitu. Tapi kalau disela-selai dipisah sampai anggota sebelumnya mengering, berarti sudah tidak mualat ini. Misalkan seorang tadi membasuh wajah ya. Setelah wajah apa? Tangan ya. Ya dia selai melihat sesuatu sehingga dia tinggal sebentar. Tapi sebentar, tidak sampai mengering ini. Langsung dilanjutkan boleh. Masih teranggap mualat. Kenapa? Karena anggota sebelumnya belum mengering. Tapi kalau meninggalkannya itu sampai mana-mana begitu, hingga wajahnya ini tadi kering, kemudian dia melanjutkan wudu, tidak sah. Kenapa? Tidak mualat. Kenapa tidak mualat? Karena sampai anggota sebelumnya mengering. Berarti tidak boleh. Paham ya? Jadi kait istilahnya apa? Batasan dikatakan mualat atau tidak, itu intinya apa? Jangan menunda pengusapan, jangan menunda pembasuhan anggota wudu tadi sampai anggota sebelumnya mengering. Jangan menunda pembasuhan satu anggota sampai anggota yang sebelumnya mengering. Itu batasannya. Jadi kita katakan untuk suhu dan cuaca normal, artinya yaitu batasannya itu normal. Dalam artian kalau itu sangat panas, itu kan cepat sekali kering. Itu gak teranggap. Yang teranggap itu jeda waktu yang normal lah. Suhu normal, cuaca normal, yaitu yang dianggap. Ya, bukan untuk suatu cuaca dan suhu yang sangat ekstrim. Kalau sangat dingin mungkin juga gak kering-kering, tapi udah jedanya itu panjang. Atau suhu sangat panas, baru sebentar aja udah kering. Itu gak teranggap. Yang teranggap situasi normal, suhu cuaca normal. Nah, ini muwalat. Jadi selain harus tartib dalam artian berurutan, juga harus muwalat, yaitu beriringan. Langsung setelah ini, setelah ini, jangan ditunda sampai anggota sebelumnya mengering. Kalau penundaannya masih belum kering, ya masih dalam koridor boleh diberi toleransi. Nah, ini mualaf. Ini juga khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak harus mualaf. Jadi, tidak apa-apa. Setidaknya itu sampai lama begitu, Tapi yang rajih wallahu a'lam bahwa mualat termasuk fardu wudu, sehingga siapa yang tidak mualat di dalam wudunya, maka wudunya tidak sah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya mualat itu suatu fardu wudu, yakni wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwudu itu mualat. Ya, beliau itu tidak pernah teriwayatkan wudu itu apa? Berhenti itu aktivitas yang lain. Tapi ketika beliau berwudu, ya, wajah, tangan, usaha terus begitu, tidak menunda sampai mengering. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, at-tafriqu al-yasir baina a'dha'il wudu' la yadur bi ijma'il muslimin. Memisah pembasuhan anggota-anggota wudu tapi sifatnya ringan, memisah tapi ringan sebentar, la yadur, tidak memadaratkan. Artinya boleh bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatannya kaum muslimin. Wa amma tafriqul katsir, tetapi kalau memisahnya itu lama, katsir lama, ya, panjang, maka ini yang terjadi khilaf. Fa fihi qawlan mashhuran, ada dua pendapat begini. Ada yang berpendapat tetap sah, ada yang berpendapat ya tidak sah. Tapi yang rajih wallahu alam tadi ya, kalau sampai memisahnya itu lama dan mengering anggota sebelumnya, maka tidak sah wudunya, harus diulang dari awal. Hadhihi furudul wudu, inilah fardu-fardu wudu. Allati la budda minha fihi ala wifqi ma dzakarahu Allah fi kitabih, yang harus untuk dikerjakan keenam fardu tersebut ketika wudu, ya, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Jadi keenam fardu ini harus kita perhatikan. Nah, jadi ada enam, yang empat terkait anggota wudu, yang dua terkait cara di dalam mengerjakan keempat ini. Enam ya. Yang empat itu sifatnya anggota wudunya. Wajah, ya kan? Tangan, kepala, kaki. Yang dua terkait cara di dalam membasuhnya, itu harus tartib dan mualah, harus berurutan dan beriringan. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukm at-tasmiyah. Kemudian ulama berselisih pendapat mengenai hukum membaca basmalah fi ibtida'il wudu, di permulaan wudu. Khilaf. Ulama khilaf di dalam hukum apa membaca bismillah di permulaan wudu. Hal hiya wajibatun aw sunnatun? Apakah dia wajib atau sunnah? Apakah wajib atau sunnah? Ini jadi khilaf. Fahiya indal jami' mashru'ah, tetapi dia yaitu membaca basmalah di sisi semua pihak mashru'ah, dikatakan disyariatkan. Khilafnya itu antara sunnah atau wajib, tetapi indal jami' di semua pihak ya dikatakan tetap mashru'ah, disyariatkan, sehingga wala yanbaghi tarkuha, maka tidak sepantasnya meninggalkannya. Itu karena ada hadis yang berbunyi la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Sebagian memahami hadis ini tidak ada wudu, maksudnya apa? Tidak sah wudu. Tidak sah wudu ya, bagi yang tidak membaca basmalah, ya kan? La wudu, tidak ada wudu, tidak sah wudunya. Kalau langsung wudu, langsung kumur, langsung tidak menyebut bismillah dulu, tidak sah wudunya. Sebagian berpendapat memang hadisnya menyebutkan seperti itu, tapi hadis ini diperselisihkan ulama antara yang mendhaifkan dengan yang mensahihkan. Sehingga kalau sampai dikatakan wajib, berat. Ya, maka karena hadis ini diperselisihkan, sebagian ulama berpendapat tidak sampai wajib, tetapi apa? Sunnah. Tapi apa? Sunnah. Ini demikian. Bagaimana caranya? Wasifatuha ay yaqula bismillah. Caranya itu dengan membaca bismillah. Dengan membaca bismillah. Wa in zada ar-rahmanir rahim fala ba'sa. Jika ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim tidak mengapa. Jadi kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, caranya dengan membaca bismillah. Kalau ditambah Ar-Rahmanir Rahim, ya tidak mengapa. Jadi Allah alam, kalau kita lihat zahir hadis itu hanya bismillah. Karena apa? Jadi lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah padanya. Ya, tapi tadi kalau ditambah Ar-Rahmanir Rahim, ya tidak mengapa. Jadi sebelum saat kita memulai wudu, bismillah. Kemudian wudu. Apabila seorang itu lupa, ya, lupa tidak membaca, kemudian ingat di tengah-tengah wudu, maka apa? Dia baca saat itu juga, tidak mengapa, tidak harus mengulang dari awal. Apabila apa? Ingat di tengah-tengah wudu. Maka dibaca saat dia ingat. Apabila dia teringat setelah selesai wudu, itu pun wudunya apa? Sah, tidak harus mengulang. Dikatakan itu harus mengulang kalau dia sengaja di awal itu tidak membaca bismillah. Jadi sengaja, ingat ya, di awal wudu rasa tidak mau baca dengan sengaja. Maka satu riwayat dari Imam Ahmad tidak berpendapat harus mengulang. Jadi kalau sebabnya karena lupa sampai selesai, tidak harus mengulang. Tidak harus mengulang. Demikian pula kalau dia teringat di tengah-tengah wudu, ya, dia tinggal membaca di tengah-tengah wudu tersebut. Basmalah tadi. Selesai dari pembahasan fardu wudu. Wal hikmatu wallahu a'lam fi ikhtisasi hadhihi al-a'dha' al-arba'ah bil wudu annaha asra'u ma yataharraku min al-badani liiktisabi al-dunub. Dan hikmahnya wallahu a'lam kenapa dikhususkan ketika wudu itu dengan keempat anggota badan tadi? Kenapa yang dibahas itu wajah, tangan, kaki, kepala? Kata mu'alif li'annaha asra'u ma yataharraku min al-badani liiktisabi al-dunub, karena itu adalah anggota badan yang paling cepat ya bergerak untuk mengerjakan dosa. Ya, jadi yang paling cepat bergerak untuk dosa ya anggota tersebut, kaki, tangan, wajah, itu ada mata, kepala, ada telinga, ya, mulut berbicara. Sehingga fakana fi tathhiri zahiriha tanbihun ala tathhiri batinha. Maka ketika kita membersihkan lahiriahnya, ada tanbih, ada peringatan untuk membersihkan batinnya. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-muslima kullama ghasala 'adwan minha khutta 'anhu kullu khati'atin asabaha bidzalika al-'adw. Dan sungguh dikhabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim tiap kali dia membasuh anggota-anggota wudu, berguguran darinya ya setiap kesalahan. Ya, setiap kesalahan khutta anhu kullu khati'atin asabaha, ya, berguguran dari anggota tersebut kesalahan-kesalahan ya yang ada pada anggota tersebut, ya, berguguran dari anggota tersebut. Wa annaha takhruj khatayahu ma'al ma' aw ma'a akhri qatril ma', keluar kesalahan-kesalahan tadi bersamaan air atau bersamaan dari akhir tetesan air. Kata dalam hadis, man tawadda'a fa ahsana al-wudhu kharajat khatayahu ya min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya tersebut dari badannya sampai keluar daripada bawah kukunya. Ini bahwa wudu itu apa? Menghapus kesalahan. Jadi dengan berwudu tadi dosa-dosa tersebut berkurang. فأرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan setelah membasuh anggota-anggota tersebut untuk memperbaharui iman dengan membaca dua kalimat syahadat. Ya kan? Doa setelah wudu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Isyaratan ila al-jam'i baina at-taharatayn al-hissiyyah wal ma'naviyyah. Terdapat isyarat untuk menggabungkan antara kesucian lahiriah dengan kesucian maknawiyah. Jadi setelah dibasuh ini secara lahiriahnya, kita membaca syahadat, isyarat untuk apa? Membersihkan pula batin kita. Fal hissiyah takunu bil ma', bersuci secara hissiyah, secara fisik dengan air tadi. Ala sifatil lati bayyanaha Allah fi kitabihi min ghasli hadhihi al-a'dha, yaitu menggunakan air dengan tata cara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya berupa membasuh anggota-anggota tersebut. Wal ma'nawiyyah takunu bisyahadatain allatain tutahhirani min asy-syirki. Sementara ma'nawiyah itu dengan membaca dua kalimat syahadat yang itu membersihkan dari kesyirikan. Waqad qala ta'ala fi akhir ayatil wudu, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman di akhir ayat wudu tadi, Al-Ma'idah ayat 6, ma yuridu Allahu liyaj'al 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Tidaklah Allah menginginkan dengan syariat wudu itu untuk menjadikan pada kalian adanya rasa berat. Tidak. Akan tetapi Allah ingin untuk membersihkan kalian dan untuk menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Wa hakadha ayyuhal muslim syara Allahu lakal wudu. Demikianlah wahai muslim, Allah mensyariatkan untuk kalian wudu, liyutahhiraka bihi min khatayak, untuk membersihkan kalian dari dosa-dosa kalian. Wa liyutimma bihi ni'matahu alaik, dan untuk menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian. Fata'ammal, perhatikanlah, iftataha ayatan wudu bihadhan nida'an karim. Allah buka ayat wudu dengan seruan yang mulia ini, ya ayyuhallazina amanu. wahai orang-orang yang beriman. Faqad wajjaha subhanahu al-khitab ila man yattasifu bil iman. Sungguh Allah arahkan ayat ini, pembicaraan ayat ini kepada orang yang memiliki sifat iman, wahai orang-orang yang beriman. Li'annahu huwallazi yusri di awamirillah, karena orang beriman inilah yang akan merealisasikan perintah-perintah Allah. Wa yantafi'u bihi, dan akan bermanfaat. Wa yantafi'u biha, dan akan bisa mengambil manfaat dengan ayat tersebut. Wa lihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu 'ala al-wudhu illa mu'minun, tidaklah menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Jadi disunahkan ini menjaga wudhu. Artinya batal wudhu lagi. Batal wudhu lagi. Batal wudhu lagi. Ini menunjukkan kejujuran iman. Hafidhu 'ala al-wudhu illa mu'minun. Tidaklah menjaga wudhu kecuali mukmin. Yang menjaga diri di atas wudhu. Nah, ini mengenai fardu-fardu. وَمَا زَادَ عَمَّا ذَكَرَ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌ. Maka selain dari apa yang disebutkan dari tata cara wudhu tadi, maka selain itu adalah mustahab, sunnah. Jadi selain fardu-fardu wudhu yang tadi disebutkan, maka selebihnya berarti apa? Mustahab, sunnah. مَنْ فَعَلَهُ فَلَهُ زِيَادَةُ أَجْرٍ. Siapa yang mengerjakannya, dia dapat tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraja alaihi, tapi siapa yang meninggalkan tidak mengapa. Wa min thamma samma al-fuqaha tilka al-af'al sunnatul wudu. Oleh karena itulah ahli fikih menamainya dengan sunnah-sunnah wudu, yakni mustahabatul wudu. Jadi selain itu, selain fardu-fardu wudu adalah sunnah wudu, siapa yang meninggal mengerjakannya dapat tambahan pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa, dalam artian apa? Tidak menjadikan wudhunya batal. Oke. Untuk sunnah-sunnah wudhu insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Jadi barakallahu fikum, ini apa? Fardu wudhu harus diperhatikan tadi agar sah wudhu kita. Kemudian tadi ada tambahan baca basmalah, itu yang terjadi khilaf. Ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib. Maka yang utama tentu kita memperhatikannya, jangan meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini di kesempatan kali ini. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Untuk perempuan, kalau usap rambutnya itu sampai batas mana? Jadi intinya adalah batasan kepala kemarin telah disebutkan, dari awal mula tumbuhnya rambut ya, sampai tengkuknya, sampai apa? Tengkuknya. Jadi tidak memperhatikan kepada panjangnya rambut baik lelaki ataupun wanita. Jadi intinya dia usap ya lahiriah kepalanya itu ya, kalau berambut berarti kan rambutnya, kalau tidak langsung kulitnya. Diusap dari awal permulaan rambut sampai tengkuk tadi. Diusap. Tidak memperhatikan panjangnya rambut. Jadi selebihnya itu tidak perlu diusap. Nah, terkait langsung kembali lagi, disebutkan memang kan di dalam sunnah membasuh, mengusap kepala. Ya, bada' bi muqaddami ra'sihi. Ya. Dimulai dari awal apa bagian depan kepala. Summa dhahaba bihima ila qafah, kemudian ditarik dengan kedua tangannya ini sampai ke tengkuk ya. Summa radahuma ila ila makna Nabi pada aminhu, kemudian dikembalikan lagi ke tempat beliau memulai dengannya. Baik. Maka yang bisa mengamalkan ini diamalkan. Jika itu rambutnya memang susah dengan dikembalikan makbul gitu kan. Maka ya sudah mencukupi. Dengan apa? Diusapkan ke belakang sudah mencukupi insyaallah. Ya, yang memungkinkan untuk mengembalikan ya dikembalikan. Karena itu sunnahnya, sunnahnya demikian. Jadi kalau begini saja sudah sah. Karena memang ya satu kali tersebut sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Cuma sampai kulitnya atasnya saja. Jadi intinya kalau itu tidak berambut ya kulitnya. Kalau berambut, rambutnya. Begitu. Ya, kita cukupkan ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.